Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Faya ma'asral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana dengan curahan limpahan rahmat hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, yang dilanjutkan dengan pendalaman agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendalaman agama ini salah satu cara untuk bisa menghindarkan diri dari talbisul iblis, yakni apa? Tipu daya setan, makar iblis, perangkap setan dan perangkap iblis, yang dimana iblis tatkala diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya, iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan qala fa bima aghwaitani, ya Allah, dengan sebab telah engkau jadikan aku makhluk yang tersesat, maka aku akan bengkokkan mereka. La uhuyannahum ajma'in, aku akan bengkokkan mereka, aku akan sesatkan mereka. Kemudian di dalam ayat yang lain, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan membengkokkan mereka dari jalanmu yang lurus. Dan bahkan tidak hanya itu, iblis juga bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, sungguh aku akan datangi mereka manusia dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka, maka tidak akan engkau dapatkan ya Allah kebanyakan mereka itu menjadi hambamu yang bersyukur, yakni kufur. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Dan bahkan untuk bisa melaksanakan makar iblis ini, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umurnya. Iblis mengatakan kepada Allah, qala anzirni fi yaumi yub'asun, ila yaumi yub'asun. Iblis berkata, ya Allah, berilah tangguh aku sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Yakni apa? Iblis minta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk taubat, bukan untuk menyesali perbuatannya. Ya, enggak, tapi apa? Untuk menyesatkan manusia. Untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu demikian. Ya. Ini dendam iblis kepada manusia. Oleh karena itu iblis memasang perangkap-perangkapnya, memasang jebakan-jebakannya di setiap sisi, di setiap sudut kehidupan. Maka tidak ada satu sisi pun dalam kehidupan ini melainkan di situ akan ada perangkap iblis, akan ada jebakan syaitan. Di dalam masalah rumah tangga banyak sekali perangkap iblis. Di dalam bertetangga banyak sekali perangkap iblis. Kemudian yakni di dalam bermasyarakat juga banyak sekali perangkap iblis dan jebakan syaitan. Ya. Jadi iblis memberikan talbis, memberikan satu pencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, antara tauhid dengan syirik, sehingga manusia tidak bisa membedakan lagi mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Itu demikian. Ini perangkap-perangkap iblis. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Adam diturunkan dari surganya, Allah berfirman kepada abuna Adam alaihi salam dan ummuna Hawa, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka apabila nanti wahai Adam dan Hawa, yakni apabila nanti turun, nanti datang kepada kalian hudayah petunjukku. Maka faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, maka tidak akan ada rasa takut alaihim atas mereka, yakni di dalam mengarungi kehidupan dunia, walahum yakhzanun, dan tidak akan sedih nanti, yakni apabila dibangkitkan di padang mahsyar. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala yakni memberikan satu wejangan, memberikan satu petunjuk, satu nasihat kepada Abuna Adam dan Ummuna Hawa, yakni apa? Untuk mengikuti petunjuk yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yakni apa? Yang berupa diutusnya seorang rasul, yang berupa diturunkannya kitab suci. Kenapa? Karena dendam iblis, karena makar iblis kepada manusia. Maka manusia diminta hati-hati. Dan para ulama pun yakni berjuang, berjihad untuk melawan iblis dan bala tentaranya dengan menulis satu kitab yang isinya untuk membebaskan diri dari perangkap iblis, dari jebakan syaitan. Di antaranya kitab yang ada di hadapan kita, yakni Talbisul Iblis, yang ditulis oleh yakni Asy-Syaikh Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Itu demikian. Jadi kitab ini berisi tentang bagaimana iblis memasang perangkapnya, bagaimana iblis memasang jebakan-jebakannya, bagaimana iblis yakni menjadikan tidak jelas antara yang halal dan yang haram, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, antara tauhid dan syirik. Kenapa dijadikan tidak jelas? Kenapa ditalbiskan, ya, dicampur adukkan? Karena kalau sudah tidak jelas sesuatu itu di hadapan manusia, maka kemungkinan besar manusia itu bisa terjebak di dalamnya, bisa masuk perangkapnya. Itu demikian. Ya. Jadi sebelum kita kaji kitab ini, sebelum kita pelajari kitab ini, maka sebab-sebab apa para ulama menulis kitab-kitab tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr lewat tulisan. Yakni dalam rangka mengingatkan umat Islam, kaum muslimin dari jebakan dan perangkap iblis. Itu demikian, lewat tulisan. Faya ma'asral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan Abuna Adam, yakni apa? Ingatkan jalan untuk bisa menghindarkan diri dari perangkap iblis, dari jebakan setan, yakni apa? Mengikuti petunjuk Allah. Dan ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, kitabun anzalnahu ilaika Lidukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur. Kitabun kitab suci Al-Qur'an ini anzalnahu, kami telah menurunkannya Al-Qur'an. Ilaika, kepadamu Muhammad. Lidukhrijan nasa, supaya engkau mengeluarkan manusia minad dhulumat, dari kegelapan. Kegelapan di sini adalah perangkap iblis dan jebakan syaitan. Hadir demikian. Jadi mengeluarkan manusia dari perangkap iblis dan jebakan syaitan itu dengan jalan mengikuti kitab sucinya Allah, dengan jalan mengikuti rasulnya Allah Subhanahu wa taala, itu demikian. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau bersabda, taraktu fikum amraini wa in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian amraini, dua perkara. Wa in tamassaktum, maka jika kalian berpegang teguh kepadanya, yakni bihima, dengan keduanya, lan tadillu, niscaya tidak akan, tidak hanya tidak tapi tidak akan, ya selamanya tidak akan tersesat, ba'di, sepeninggalku nanti, abadan, selama-lamanya. Ini wasiat Rasul yang diwasiatkan kepada kita. Apabila kita ingin terhindar dari jebakan iblis dan perangkap syaitan, terhindar dari talbisul iblis, terhindar daripada pengkaburan-pengkaburan iblis terhadap larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya adalah mengikuti Allah taala dan juga mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi dan menjadi kenyataan. Bagaimana santrinya Rasul, bagaimana muridnya Rasul, mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka santrinya Rasul, mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yakni telah berhasil menjauhi, telah berhasil lepas dari jebakan iblis dan perangkap setan. Dan bahkan yang ada di hadapan mereka para sahabat menjadi jelas dan gamblang. Sesuatu yang asalnya tidak jelas, sesuatu yang samar-samar, yang menjadi talbisul iblis, menjadi jelas dan gamblang dengan Al-Quran dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Langkahnya para sahabat itu pasti. Langkahnya para sahabat itu di bawah naungan wahyu ilahi. Langkahnya para sahabat itu di bawah bimbingan Rasulnya. Maka berhasillah umat Islam menjadi teladan umat dunia. Dan ini diabadikan oleh Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Siapa kalian ini? Sahabat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Sebagai teladan, sebagai contoh bagaimana ini mereka para sahabat. Iya. Tapi kalau masa sudah berlalu begitu jauh antara Nabi dengan umatnya, maka umat ini semakin tidak kenal ajaran Nabinya. Umat ini semakin tidak kenal kitab sucinya. Iya. Kalau sudah umat ini tidak kenal ajaran nabinya, sudah tidak tahu isi kitab sucinya, maka talbisul iblis, pengkaburan iblis, subhatnya iblis itu merata di mana-mana. Sehingga yang bid'ah jadi sunnah. Sehingga yang syirik jadi tauhid. Dan ini menjadi kenyataan. Iya. Jadi yang bid'ah jadi sunnah. Kita lihat amalan masyarakat kita saat ini yang setiap hari dilakukan, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, semuanya tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya. Iya, padahal Imam Malik sudah mengingatkan kita. Malam yakun yauma idin dinan, walam yakunil yauma dinan. Kalau pada hari ini, yakni pada hari Rasul dan sahabat, itu bukan agama, maka sekarang pun bukan agama. Kalau di masa Rasul dan sahabat itu agama, maka sampai sekarang pun agama. Maknanya apa? Agama itu adanya sejak zaman Rasul dan para sahabat, bukan baru muncul sekarang ini, enggak. Lah sekarang ini banyak sesuatu yang dianggap agama, zaman Rasul, zaman sahabat tidak ada. Siapa yang munculkan? Coba. Ya. Sampean habis azan itu terus kemudian ngidung, ya. Tahu orang Jawa ngidung ya. Itu gitu. Pernah enggak Rasul sahabat itu habis azan kemudian ngidung sampai nunggu kiamat? Komat sampai kiamat. Ya. Pernah enggak kira-kira? Lu sekarang sampean lihat itu masjid-masjid. Kapan munculnya ini dan siapa yang memunculkan? Ya. Di masa imam-imam pun enggak ada, di masa Imam Syafi'i enggak ada, di masa Imam Ahmad enggak ada. Belum lagi kalau sudah ada yang meninggal di tengah-tengah kita. Sesuatu yang bukan agama dianggap agama, dan justru yang dari agama lain dianggap itu bagian dari agama Islam. Ya. Ini. Pernah enggak 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Wajib Ustaz. Lah kalau enggak laksanakan itu ya apa kira-kira? Koyok kucing ae. Kayak anjing saja digeletak no kayak gitu. Innalillahi. Masa Rasul itu kayak anjing? Iya. Masa para sahabat Imam Syafi'i itu? Iya. Imam Ahmad, Imam Malik, semua ulama-ulama? Masa kayak gitu? Saking dangkalnya, masa sudah jauh dari nabinya, talbisul iblis, pengkaburan iblis, begitu sangat kuatnya, sangat kentalnya. Sesuatu yang bukan sunnah itu dianggap sunnah. Kalau meninggalkan itu seolah-olah dianggap meninggalkan sunnah. Dan ini jadi kenyataan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup sudah ingatkan kondisi yang demikian ini. Rasul bersabda, bada al-islamu ghariban. Islam pertama kali datang di kota Mekah dianggap asing oleh masyarakat musyrikin Quraisy Mekah. Wa sayaudu ghariban, dan akan menjadi asing lagi dalam tempo dekat ini, tidak tempo jauh. Karena apa? Rasul bersabda pakai kalimat sintanfis, ya, sayaud, ada yaudu, fi'il mudhari, ya, ada sin tanfisnya, akan sayaud, bukan saufa yaud, ya, kalau saufa itu akan dalam tempo jauh, tapi ini enggak, sayaud wa sayaudu ghariban, akan menjadi asing dalam tempo yang tidak terlalu jauh. Kama bada, sebagaimana pertama kali permulaan Islam itu datang. Ya. Maka Rasul bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Sahabat penasaran tatkala diceritai Rasul kayak begini. Ya. Sahabat tanya, "Qalu wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Para sahabat tanya, "Siapa orang yang Anda anggap asing itu wahai Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati," yakni orang-orang yang menghidupkan sunnahku tatkala sunnahku dimatikan oleh umat Islam. Dimatikan bukan ditinggalkan. Amata yumitu imatatan. Maknanya apa? Mematikan. Sengaja. Ya. Itu. Nah, sekarang banyak orang yang enggak mematikan sunnah itu. Coba kalau sampean jenggoten, ya. Kesannya apa? Sekarang ini orang jenggoten itu apa? Teroris, celananya cingkrang. Semua nabi itu jenggoten, enggak ada nabi yang enggak jenggoten itu enggak ada. Karena ini masuk sunanul fitrah, masuk sunnah fitrah itu demikian. Tidak ada nabi, tidak ada rasul pun yang tidak jenggoten itu tidak ada. Iya, kalau tidak percaya buka Al-Quran itu. Waktu Nabi Musa pergi menerima Taurat, Bani Israel diserahkan kepada Nabi Harun. Iya, setelah menerima Taurat pulang, ternyata Bani Israel orang-orang Yahudi sudah menyembah anak sapi dari emas. Nabi Musa marah. Marah dipegang jenggotnya Nabi Harun, ditarik. Diabadikan di dalam Al-Qur'an pernyataan Nabi Harun, "La tajurru bilihyati." Wahai Musa, jangan engkau tarik jenggot saya. Kalau jenggotnya seperti saya enggak bisa ditarik, ini merusut-merusut aja. Ya, jenggotnya Nabi Harun ini segini. Iya, seperti orang-orang Afghanistan, orang Pakistan, nah itu begitu. Tarik sama Nabi Musa. Ini menunjukkan apa? Nabi-nabi itu jenggoten. Dan ini diperkuat oleh sabdanya Rasul, sunnanul fitrah asharoh. Sunnah fitrah itu ada 10. Apa sunnah fitrah itu? Sunnahnya para nabi-nabi dahulu, itu ada 10. Di antaranya apa? Khitan. Sunat. Nabi-nabi dahulu itu semuanya sunat. Nabi Ibrahim itu sunat umur 80. Khitannya pakai apa? Kapak. Pakai kodum, bil kodum, itu demikian. Iya, ini. Ini menunjukkan apa? Nabi-nabi dahulu juga ya dilaksanakan khitan. Nabi-nabi dahulu juga jenggoten. Sekarang orang jenggoten ini apa? Dianggap teroris. Kenapa kok dianggap teroris? Karena pelaku teror itu jenggoten semuanya. Iya. Pelaku teror pakai cadar. Padahal apa? Ya. Padahal apa? Semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cadaran semuanya. Ummahatul mukminin itu cadaran semuanya. Aisyah cadaran. Ya, semuanya cadaran istri Rasul. Enggak ada istri Rasul satu pun yang enggak cadaran. Ya. Nah, itu. Dimatikan oleh siapa? Umat Islam. Kenapa kok mematikan apa? Sunnah. Karena kena perangkap iblis, talbisul iblis itu. Maunya dia menegakkan Islam, maunya dia menegakkan agama, menegakkan syariat dengan cara-caranya iblis ngebom. Iya. Yeah. Ini caranya iblis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adnaha imatatul ada anit tariq." Cabang iman yang paling rendah itu menyingkirkan duri yang ada di jalan. Lo duri disuruh nyingkirkan. Kok bom diledakkannya? Apa? Mungkin enggak kira-kira. Iya. Duri disuruh nyingkirkan supaya orang lain enggak kena. Duri lah kok bom diledakkan atas nama Islam jihad. Ini kamus jihad dari mana? Iya. Yang kena yang pakai jubah, yang kena yang pakai cadar jenggoten, ya. Nah, itu demikian. Ya itu demikian. Saya pernah itu ngurus mutasi SIM dari Sidoarjo ke Gresik, ya bawa jubah ya pakai pecian putih gini, karena masuk sana Polres itu disuruh nyopot jaketnya, suruh nyopot helmnya, ya tahu saya pakai jubah pakai peci putih jenggoten, ya nonton sepeda motor kan disuruh nonton itu kalau masuk pintu, ya ada propos yang jaga bilang gini, Pak jangan bawa kabel Pak ya. Jangan bawa kabel itu apa? Lihat saya tahu yang saya hadapi ini siapa? Orang yang nul-pudul lali bengkong enggak ngerti. Orang awam, maka saya sambil bergurau saya katakan, "Pak, sepeda motor saya ini penuh kabel, Pak," tak gitu. Ya kalau enggak ada kabelnya mana bisa jalan? Ya, balil. Ah itu demikian. Jadi itu kenyataan yang ada di tengah-tengah kita. Apa yang dikhawatirkan Rasul terjadi? Terjadi karena apa? Terjebak di dalam perangkap iblis. Ya, ini makanya kitab ini ditulis. Nanti asik ini kitab ini. Bagus nanti banyak perangkap-perangkap iblis yang ditunjukkan. Ya, itu enggak semuanya. Ya, itu demikian. Jadi di sini saya kasih mukadimah. Jadi pentingnya ngaji kitab ini. Jadi supaya kita tahu perangkap-perangkapnya. Ya, ini. Semua umat Islam sepakat enggak kira-kira para jamaah? Kalau Tuhannya satu Allah, sepakat enggak kira-kira? Organisasinya apapun juga, golongannya apapun juga, kalau Tuhannya Allah sepakat enggak kira-kira? Sepakat. Kalau nabinya Muhammad sepakat enggak? Sepakat. Kalau kitab sucinya Al-Qur'an sepakat enggak? Kalau kiblatnya Baitullah sepakat enggak kira-kira? Sepakat. Tapi kenapa kok beda? Sepakat lo Tuhannya Allah, sepakat lo nabinya Muhammad, sepakat lo kitab sucinya Al-Qur'an, sepakat lo kiblatnya Baitullah, tapi kok beda? Iya. Yeah. Kita lahir di tanah Jawa. Iya, yeah. Tidak di Mekah, tidak di Madinah kita. Ya kita lahir di Indonesia secara umumnya, entah Sumatera, entah Sulawesi, entah mana. Tidaklah kita lahir coer, ya. Kita dikenalkan dengan agama kita melainkan apa? Sudah bercampur baur dengan adat. Bercampur baur dengan apa? Khurafat. Bercampur baur dengan apa? Bid'ah. Tahayul dan lain sebagainya. Itu demikian. Kenapa terjadi demikian? Ya, karena sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, ke Indonesia, orang Jawa khususnya orang Indonesia umumnya itu adalah animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Maka ketika Islam masuk ke Indonesia, maka nilai-nilai itu masih melekat. Ya. Apalagi Islam kita ini masuknya lewat mana? Gujarat. India. India latar belakangnya apa? Hindu-Buddha. Makanya wajar, ya, kalau orang-orang Hindu sekarang mematenkan ritualnya. Karena apa? Banyak diserobot umat Islam katanya. Loh iya, di dalam kitabnya mereka ruatan desa. Dia punya kitab itu, ruatan desa. Sekarang direbut siapa ruatan desa itu? Ya, itu demikian. Coba kalau ada orang meninggal terus terobosan ya, yang meninggal bapaknya, anak istrinya suruh nerobos. Kemudian apalagi jenazah di keranda sudah ada tutupnya masih dipayungi lagi. Kalau saya yang mimpin, pernah saya diamanati untuk memimpin perawatan jenazah. Ada orang datang bawa payung. Saya bilang, Pak, ini jenazahnya enggak perlu payung. Sampean yang hidup itu perlu payung, Pak. Aduh gitu. Iya? Nah, ini. Bahkan sama saya, tutupnya yang atas itu kain hijau itu tak buka sama saya. Lupa, Ustadz, lak ketok pocongan ini ya cek ketok. Kaget dia. Ya raja mana, raja Saudi itu, raja Fat kalau tidak salah itu, meninggal ya diusung ketok itu kelihatan ya. Ya, ya tidak masalah raja itu. Ya, itu dipikir. Ya diusung begini, tidak pakai begini begini, tidak pakai. Ya, ya ditandu gitu aja taruh sudah selesai. Ini. Dari mana? Ada beras kuning ditaburkan, ya. Ada kembang dirunci, gitu. Sampean buka di dalam kitab Ahkamul Janais, di dalam madhab apa saja tidak akan ketemu itu, dan tidak akan ada itu, ya. Itu. Tapi ini tidak kan, tidak apa-apa, Ustadz. Ini kan baik. Baik mana dengan petunjuk Rasul? Kalau ada orang memberikan satu tuntunan, ada enggak tuntunan yang lebih baik dari tuntunan Rasul? Ada enggak kira-kira? Ya ada. Yang paling baik itu tuntunan Rasul. Kenapa? Tuntunan Rasul itu menyatukan umat, tidak memecah belah umat. Kalau orang Islam sudah keluar dari tuntunan Rasul, maka dia berarti apa? Memecah belah umat. Itu demikian. Ya? Menjadikan terpecah. Nabine podo kok. Pengerane podo. Kitab sucine podo, kiblate podo. Lah kok beda? Ya. Panutannya sama ndak? Jenengan itu kalau sholawat minta syafaatnya Rasul ndak? Minta. Lah kok ndak mau sama tuntunan Rasul? Iya? Itu. Kalau sampean buka kitabnya orang Hindu di situ semuanya itu. Kembang dirunci itu sampean lihat film India. Ya. Itu kalau mati mau dibakar itu kan dikasih kembang dirunci atasnya itu. Ya. Itu baru dibakar. Kemudian fotonya juga dikasih kembang dirunci itu muter ya, dikasih bunga itu yang dirunci itu. Ya, nah, itu. Orang apa Hindu? Ada demikian. Payungi, sama lihat itu di Bali itu payungan itu orang jenazah itu, ya, nah, itu beras kuning, sama buka kitab ruatan desa ada di situ, itu masuk bagian dari ritual dan ada maknanya. Kenapa harus beras kuning? Itu punya keyakinan dan itu keyakinan orang Hindu, ya. Coba sampean kalau nggak ngelakoni gitu, ngikuti sunnah Rasul, iki agama apa kira, ya? Iku melo aliran opo iku? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umat sudah semakin jauh dari nabinya. Semakin tidak kenal ajaran nabinya. Semakin tidak tahu ajaran rasulnya. Itu demikian. Faya ma'asral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi para ulama menulis kitab yakni jihadnya, mujahadahnya mereka untuk mengarahkan umat ke jalan yang benar agar tidak terjebak di dalam yakni talbisul iblis. Ya, pengkaburan iblis. Lebih-lebih kita ini akhir zaman itu semakin besar. Dan semakin kuat talbisul iblis itu, perangkap iblis, jebakan setan semakin banyak di mana, di mana-mana, dan semakin kuat jebakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan. Saking sayangnya kepada umat ini, saking cintanya kepada umat ini, beliau bersabda, "Badiru bil a'mali sholihah fitanan." Bersegeralah kalian wahai umat Islam untuk beramal saleh, untuk beramal ibadah, jangan ditunda-tunda. Kalau ada kesempatan sholat malam, laksanakan sholat malam. Kalau ada kesempatan sodako, laksanakan sodako. Kalau ada kesempatan haji, laksanakan haji. Kalau ada kesempatan ngaji, laksanakan ngaji. Fitanan, karena nanti di akhir zaman itu fitnah akan menimpa umat ini dengan bertubi-tubi. Rasul sebutkan kalimat fitan, jamak dari fitnah. Fitnah bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah ujian. Fitnah. Nanti di akhir zaman akan banyaknya ujian, ya, yang dimana ujian ini saking besarnya, saking dahsyatnya, sehingga menghalangi umat Islam dari beramal ibadah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan dahsyatnya fitnah akhir zaman itu, ka kita illail mudlim, seperti potongan malam yang hitam pekat. Lihat tangan sendiri tidak bisa, lihat diri sendiri tidak bisa, karena cahaya tidak ada. Coba, sampean kalau di tempat yang sampean lihat diri sampean tidak bisa, itu maknanya apa? Cahaya tidak ada sama sekali, petunjuk tidak ada. Itu kondisi akhir zaman kayak gitu. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan lebih rinci lagi kondisi akhir zaman waktu itu. Tatkala fitnah akhir zaman ini sudah bertubi-tubi menimpa umat, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, di pagi harinya seseorang masih mukmin, masih sholat, sore harinya sudah kafir. Bayangkan, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sore hari mukmin, pagi harinya sudah kafir. Ya, ini saking dahsyatnya fitnah akhir zaman. Ya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita. Perangkap iblis ada di mana-mana, di setiap sisi kehidupan. Coba, ya, kalau kita mau meneliti ke belakang beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kita ingat sebelum majelis ulama memfatwakan JIL, jaringan Islam liberal itu sesat. Ya, di Jawa Pos itu setiap Jumatnya itu ada satu halaman penuh. Judulnya kajian utan kayu. Ya. Di situ, ya, kalau sampai sering baca koran, ya, bukan Quran, ya. Itu ada, ya, bolehnya wanita jadi khotib dan imam Jumat, dimufkan itu. Bingung enggak umat Islam? Bingung. Ya, sampean setuju enggak wanita jadi khotib dan imam Jumat? Jangankan jadi khotib, jadi imam Jumat, kalau ada imam salah aja, kalau jamaah perempuan cara ngingatkan ya apa? Tepuk, ya. Ini atau ini, itu gitu. Kenapa kok tidak subhanallah? Karena kalau mengucapkan subhanallah, ya, jamaah laki-laki di dalam hatinya, ya, suarane koyok ngenin danio wongi. Iya, itu begitu. Lo ini wanita boleh jadi imam. Kalau sampai diimami wanita ya apa? Jadi khotib Jumat, dengarkan khutbahnya apa? Dengarkan, melihat orang. Ya, na'udzubillah. Itu pakai dalil Al-Quran Sunnah. Bisa bantah enggak? Ini namanya subhat. Ini namanya talbis itu ya ini. Ini talbisil iblis. Ya. Itu demikian. Bisa jawab dengan apa? Ilmu. Dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Itu demikian. Ya. Ustaz, tapi kuabe ngaku Quran Sunnah, Ustaz. Gak ono. Organisasi sing gak ngaku Quran Sunnah. Iya enggak kira-kira. Semua organisasi ngaku Al-Quran dan Sunnah. Tambah bingung orang awam. Ya opo iki. Kenapa bingung? Gak punya ilmu dia. Iya. Itu demikian. Masuk perangkap iblis. Ahlu Sunnah, semua ngaku Ahlu Sunnah. Iya. Salafiyah, semua ngaku salaf. Mulai kecil itu saya di pondok, saya mondok, saya di Salafiyah, Syafi'iyah. Ini sepanjang di ngelom itu banyak itu. Iya. Apa betul-betul salaf? Quran Sunnah apa betul-betul Quran Sunnah? Di sini. Nanti kita buka talbisul iblis. Ya, jadi biar kita tahu bagaimana yakni menghadapi perangkap-perangkap iblis dan jebakan-jebakan syaitan. Itu demikian. Jadi ini mukadimah dari saya pertemuan awal. Jadi supaya kita semangat mengkaji kitab ini, mendalami kitab ini, mempelajari kitab ini, itu demikian. Di sini disebutkan juga macam-macamnya aliran sesat dan contoh-contohnya. Ya, jadi mulai yakni dari hadisnya Rasul yang menceritakan tentang perpecahan umat ini sampai menjadi 73, lebih banyak dari Nasrani 72, Nasrani lebih banyak dari Yahudi 71. Maknanya apa? Perpecahan umat Islam ini lebih banyak dibanding Nasrani apalagi Yahudi. Jadi 73 ini bukan batasan bilangan, bukan. Karena apa? Ada pembanding. Jadi bahasa Arab itu kalau ada pembanding itu bukan batasan, tapi menunjukkan lebih banyak. Itu demikian. Ya. Ini. Jadi di situ subhatnya ya apa? Semua ngaku Quran Sunnah, apalagi Syiah. Ada takiyah. Ya. Nah, itu. Quran sampai enggak sama dengan Quran kita. Ya, maka seorang si akan menjawab, oh ini loh saya dari Iran, tidak ada satu titik pun yang berbeda. Bingung sampean. Wah, kamu itu mengkafirkan sahabat. Siapa yang kafirkan? Saya ini, itu orang bukunya Yahudi yang menjelek-jelekan si A. Padahal si A itu ya mengatakan Al-Quran ini tidak asli lagi. Ditambahi dan dikurangi sama Utsman. Di dalam surat Al-Nasrah ada ayat wa ja'alna 'aliyan sihrak, kami jadikan Ali sebagai menantumu, dihapus sama Utsman katanya. Mushaf Utsman itu dimakan kambing, waktu disusun waktu masanya Utsman ada kambing itu masuk. Ya, kambing Arab itu lain sama kambing Jawa. Kalau kambing Jawa makannya itu kayak rumput-rumput hijau, enggak. Kalau kambing Arab kertas itu dimakan. Ya. Ini demikian. Jadi apa? Waktu kertas itu mushaf Quran di mejanya Utsman, kambing masuk dimakan tinggal seperempatnya, tinggal sepertiganya katanya. Jadi yang lain dimakan kambing. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pernah ngaji ditanya sama orang gitu. Maka saya jawab ya, walaupun jangankan di apa dimakan kambing 2/3 yang tinggal hanya sepertiga. Dimakan kambing semuanya itu Quran tidak akan hilang itu. Karena dijaga Allah di dada-dada sahabat. Itu demikian ya. Ini cerita lucu dari orang-orang Syiah untuk ngibuli pengikutnya ya. Itu demikian. Ini kalau kita tidak punya ilmu, tidak paham, maka kita tidak akan bisa. Itu talbisul iblis yang ada yakni pada kita. Itu demikian. Jadi faya ma'asyiral ikhwani fi din azakumullah. Jadi agar kita berhati-hati di dalam bersikap, berhati-hati yakni di dalam melangkah memahami agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wala takfulan ojo manut sira kabeh kaum muslimin kaum mukminin ma laysa laka bi ilm ing barang kang sira iku ora ngerti ilmune innas sam'a krana setuhune pangrungan wal basara lan paningalan wal fuada lan ati kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sekabehane niku benjang teng ngersane Gusti Allah badhe diterdeni pitanggung jawaban. Wala takfu dan jangan kalian ikuti ma laysa laka bihi ilm, sesuatu yang kalian itu tidak punya ilmu atasnya. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu nanti di hadapan Allah, di mahkamah Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Itu demikian. Ya, makanya kitab tentang Talbisul Iblis ini perlu kita kaji. Ayat ini demikian. Ya, ini mukadimah. Ya, ini pembuka supaya kita semangat nanti, yakni pada pertemuan yang berikutnya kita awali, yakni dengan membuka langsung, yakni kitab Talbisul Iblis ini. Ayat ini demikian. Jadi mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Oh, tidak ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.